Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrara bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, lisan kita senantiasa basah memuji Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Apa yang menimpa kita dalam kehidupan dunia ini, jangan sampai kemudian melupakan kita untuk selalu tampil sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Tadi baru saja kita dengarkan apa yang dibacakan oleh sang imam. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Allah Rabbul Alamin tidak akan mungkin menyiksa kalian. Allah Rabbul Alamin tidak akan mungkin mengadab kalian. Syaratnya apa untuk kemudian kita tidak disiksa oleh Allah, tidak diazab oleh Allah Rabbul Alamin di dalam nerakanya? Apa kata Allah? In syakartum wa amantum. Allah enggak akan mungkin menyiksa kalian kalau kalian menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Jangan menjadi hamba-hamba yang selalu mengeluh. Menjadi hamba-hamba yang berkeluh kesah. Ingat, masih terlalu banyak nikmat Allah Rabbul Alamin yang tidak terhitung jumlahnya untuk kita, dibandingkan ujian dan cobaan yang sedikit dan sangat sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. In syakartum wa amantum. Kalau kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan beriman kepadanya. Sebentar aja jemaah sekalian, kita hidup di dunia ini sebentar saja. Maka jangan kemudian mau menukar kenikmatan yang kekal abadi dalam surganya dengan kenikmatan yang sementara yang berada di dunia ini. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Apa yang berada di sisi kalian wahai para hamba-Ku, senikmat apapun, apa yang berada di sisi kalian dari harta, pangkat, keluarga, jabatan, yang fad, semua itu akan sirna, semua itu akan ada akhirnya, semua itu kalian akan tinggalkan. Wa ma indallahi baqa. Dan apa yang berada di sisi Rabb kalian berupa kenikmatan, itulah yang kekal abadi. Sejenak jemaah sekalian, kita siram hati dan keimanan kita dengan mendengarkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Hadil Arwah, tamasya ke surga Allah Rabbul Alamin. Di dalam pertemuan yang lalu telah kita sebutkan sebuah topik pembahasan, fi dzikri ta'ami ahlil jannati wa syarabihim wa masrafihi, makanan, minuman penghuni surga dan pembuangan kotoran mereka. Kemudian insyaallah ta'ala di subuh hari ini kita akan menyebutkan pembahasan yang baru yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, fi dzikri aniyatihim allati ya'kuluna fiha wa yashrabun wa ajnasiha wa sifatiha, tentang tempat, wadah, makanan dan minuman penghuni surga. Ternyata penghuni surga juga dipersiapkan untuk mereka wadah, tempat untuk mereka makan dan minum. Subhanallah. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, qala Allahu azza wa jalla, Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Az-Zuhruf ayat 71, yutafu alaihim bisihafim min zahabi wa akwab, akan diedarkan kepada mereka penghuni surga tersebut piring-piring dari emas, demikian pula gelas-gelasnya. Subhanallah, diedarkan, diberikan kepada penghuni surga tersebut piring-piring yang terbuat dari emas. Subhanallah, ya, luar biasa, luar biasa. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 17-18, yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in. Penghuni surga tersebut senantiasa dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Wah, subhanallah. Ternyata di surga itu nantinya ada pelayan-pelayan dari anak muda yang senantiasa muda terus. Kata Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah, ay yatufu ala ahlil jannati lil khidmah wildanun min wildanil jannah mukhalladun, ay ala halatin wahidatin mukhalladuna alaiha la yataghayyaruna anha la tazidu a'maruhum ala tilkasin. Subhanallah, ini sifat dari pemuda-pemuda pelayan di surga yang akan melayani penduduk surga nantinya. Ada anak-anak muda juga yang kepemudaan mereka, umur mereka tersebut tidak akan bertambah umurnya, tetap aja begitu umurnya. Subhanallah. Ya, yatufu ala ahlil jannah lil khidmah, para anak-anak muda tersebut akan mengelilingi penduduk surga untuk melayani mereka semua, melayani mereka semua. Ya, mukhalladun ala halatin wahidah, umurnya sama semuanya, sebaya semuanya. Mukhalladuna 'alaiha la yataghayyaruna 'anha, mereka kekal dengan umur dan usia begitu, tidak akan berubah. La tazidu a'maruhum 'ala tilka sin, umur mereka tidak akan bertambah, gitu aja terus. Ya, gitu aja terus. Ya, subhanallah. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawah beliau jilid keempat halaman 312, ketika menjelaskan siapa sih sosok anak-anak muda yang tetap muda ini yang akan menjalani dan akan melayani para penghuni surga. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, anak-anak muda tersebut itu bukan anak muda dari kalangan penduduk dunia, bukan, tapi memang khusus diciptakan oleh Allah dari penghuni surga. Dan itu pula dikuatkan oleh mulid beliau Al-Imam Ibnul Qayyim alaih rahmatullah. Al-Imam Ibnul Qayyim alaih rahmatullah menyebutkan bahwa pendapat yang benar dari kalangan para ulama bahwa anak-anak muda yang melayani penghuni surga tersebut adalah anak-anak muda yang diciptakan oleh Allah, yang termasuk dari penduduk surga. Ya, seperti apa? Para bidadari-bidadari yang bermata jelita itu memang diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian pula para pemuda ini yang akan melayani penghuni surga di dalam surga nantinya. Subhanallah. Semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semuanya jemaah sekalian dari penghuni surganya yang akan mendapatkan pelayanan dari pemuda-pemuda tersebut. Subhanallah. Amin ya Rabb. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Penghuni surga tersebut akan dikelilingi, dilayani oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda, tidak bertambah umur mereka. Bi'akwabi wa abarikh wa ka'si min ma'in. Dengan membawa gelas-gelas cerek seloki yang berisikan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Subhanallah. Ya. Kemudian kata beliau, wa fi sahihain min hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imam Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fiha. Katanya jannatani min zahabin, dua surga yang terbuat dari emas. Aniyatuhuma wa ma fihima, ya, tempat-tempatnya, wadah-wadahnya, perhiasannya, dan apa saja yang berasal dan berada di dalam surga tersebut, semuanya terbuat dari emas. Subhanallah. Diyakini ini, diyakini, karena ini khabar yang sahih dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jannatani min zahabin, dua surga yang terbuat dari emas. Wadah-wadahnya, tempat-tempatnya, perhiasannya, dan apa saja yang terdapat dalam surga tersebut, semuanya terbuat dari emas. Subhanallah. Jangan ada keraguan, ya, jangan ada keraguan. Ini khabar yang sahih dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jannatani min fiddatin, dan dua surga yang terbuat dari perak. Aniyatuhuma wa ma fihima, tempat-tempatnya, wadah-wadahnya, perhiasannya, dan apa saja yang terdapat dalam kedua surga tersebut, semuanya terbuat dari perak. Subhanallah. Wa ma bainal qaumi wa baina ayyandur ayyandur ila rabbihim illa ridaul kibriya ala wajhihi fi jannati adn, dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk melihat Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali hijab keagungan yang ada pada wajahnya di surga Aden. Subhanallah. Jadi di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu ini menerangkan kepada kita sekali lagi bahwa wadah-wadah, tempat-tempat dari tempat makan minum penghuni surga tersebut ada yang terbuat dari emas dan perak. Subhanallah. Wa fihima aydan min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata 'ala suratil qamar lailatal badr. Sesungguhnya rombongan yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tersebut, wajah mereka seperti rembulan pada saat bulan purnama. Subhanallah. Itu rombongan pertama yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wajah mereka bersinar bagaikan rembulan di saat bulan purnama. Walladzina yalunahum ala asyaddi kawkabin durriyin fis samaa'i dha'atan. Kemudian disusul di rombongan yang kedua. Ini sifatnya ini. Ketika orang masuk surga nantinya itu berkelompok-kelompok. Ya. Masuknya itu rombongan-rombongan. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada surat Az-Zumar. Ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Maka akan digiring penduduk surga tersebut secara apa? Bergerombongan. Digiring mereka, bukan satu-satu, tidak, tapi rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Akan digiring ya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, penghuni surga tersebut akan digiring untuk masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Jadi masuk surga itu bukan sendiri-sendiri tapi rombongan. Subhanallah. Dengan keterangan dari surat Az-Zumar tadi ya, kemudian diperkuat lagi dengan hadis yang berada di hadapannya kita ini. Kemudian kata beliau, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzina yalunuhum ala asyaddi kaukabin durriin fis samaa'i dha'atan." Kemudian disusul rombongan kedua yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, wajah mereka tersebut seperti bintang-bintang yang berkilauan di langit. Subhanallah. La yabuluna wa la yataghawwatun. Penghuni surga tersebut tidak akan buang air kecil, enggak ada lagi. Walaya yataghawwatun, mereka enggak buang air besar juga, tidak ada lagi pembuangan kotoran di sana, tidak ada. Tidak ada dalam surga Allah Rabbul Alamin, yang ada itu hanya kenikmatan demi kenikmatan. Kenikmatan yang kekal abadi. Enggak ada lagi buang air kecil, buang air besar. Ya, kemarin telah kita terangkan. Wah, jadi gimana tuh Ustaz? Ya, makanannya mereka itu kemana larinya tuh? Fama balut ta'am, makanan mereka itu menjadi apa? Diterangkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pembuangan dari makanan dan minuman penghuni surga tersebut keluarnya itu dari sendawah mereka yang berbau misk kasturi. Pembuangan mereka itu keluarnya dari keringat mereka yang berbau kasturi juga. Subhanallah. Ya. La yabuluna wa la yataghawwatun. Penghuni surga nanti di dalam surga Allah Rabbul Alamin itu mereka enggak buang air kecil, enggak buang air besar. Wa la yantakhituna wa la yadkhulun. Mereka enggak berdaha, enggak ada lagi daha-daha yang mereka keluarkan, enggak ada pula mereka untuk membuang ludah. Ya, subhanallah. Ya, semuanya diberikan kenikmatan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak mengeluarkan daha, ya, ludah. Bahkan disebutkan itu mereka akan diberikan kekuatan, penghuni surga tersebut akan diberikan kekuatan yang setara dengan kekuatan 100 orang. Itu penghuni surga itu ya, akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam surga yang setara dengan kekuatan 100 orang pria ya, dalam hal makan, minum dan hubungan suami istri. Enggak perlu lagi obat kuat di sana, enggak perlu. Ya, enggak ada. Enggak perlu lagi minum madu, sider, obat ini dan itu, enggak ada. alami semuanya, diberikan kekuatan oleh Allah Rabbul Alamin. Itu tuh yang seharusnya falyatanafasil mutanafisun, yang seharusnya kita berlomba-lomba jemaah sekalian. Karena itulah kenikmatan yang kekal abadi. Karena itulah kenikmatan yang sesungguhnya kenikmatan di surga Allah Rabbul Alamin. Wal akhiratu khairu wa abqa. Camkan itu. Selalu letakkan itu dalam kehidupannya kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Itu firman Allah Rabbul Alamin. Itu firman Ilahi yang menciptakan kita untuk menegur kita, mengingatkan kita bahwa akhirat itu adalah kehidupan yang lebih bagus, lebih bagus. Wa abqa, dan kekal abadi. Kekal abadi kenikmatan surga tersebut. Kalau orang sudah masuk surga, maka enggak akan dikeluarkan lagi oleh Allah Rabbul Alamin. Enggak ada itu mantan penghuni surga, enggak ada. Yang ada mantan penghuni neraka yang dikenal dengan jahannamiyun, pernah mencicipi siksaan Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatannya, kemudian dibersihkan oleh Allah, kemudian dikeluarkan oleh Allah Rabbul Alamin untuk dimasukkan ke dalam surganya. Maka jamaah sekalian, akan perkara-perkara inilah, apa yang telah kita dengarkan, apa yang telah kita ketahui, apa yang telah kita pelajari tentang surga dan neraka Allah, hendaknya menjadi cambuk buat kita untuk betul-betul tampil sebagai seorang hamba yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Kesempatan hidup itu cuma sekali, tidak akan berulang untuk kedua kalinya. Kesempatan hidup Allah berikan kepada kita hanya sekali saja. Jadi omong kosong tuh kalau ada orang yang dikatakan sudah mati, betul-betul vonis mati, kemudian katanya hidup lagi, ya gak akan mungkin. Ya, kalau sudah mati ya mati, gak akan hidup untuk kedua kalinya. Ya, gak ada tuh cerita demikian. Kalau sudah mati, dicabut nyawanya, ya sudah mati, berakhir masa berlakunya di dunia. Yang ada untuk dia melanjutkan kehidupan yang berikutnya. Jangan terperdaya, jangan tertipu. Perjalanan hidup kita itu masih panjang jamaah sekalian. Dunia itu bukan akhir dari kehidupannya kita. Masih ada di hadapan kita alam barzakhiyah, alam kuburan. Di situ juga akan ada nikmat dan siksaan Allah Rabbul Alamin. Setelah beberapa waktu yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita jalani kehidupan kita dalam kubur, kita pun akan dibangkitkan oleh Allah Rabbul Alamin dari kuburan-kuburan kita untuk melanjutkan kehidupan yang berikutnya. Masih panjang jamaah sekalian, masih panjang kehidupan kita ini. Jangan tertipu, jangan menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir dari kehidupan kita. Masih panjang ya, masih panjang perjalanannya kita ini. Subhanallah. Sekali lagi, inilah yang seharusnya kita berlomba-lomba untuk meraihnya, meraih surga Allah Rabbul Alamin. Dan senantiasa kita meminta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala hidayah dan taufik dan pertolongannya untuk bisa terus istiqomah di atas agamanya. Wa amsyatuhum adzhab, sisir-sisir penghuni surga itu dari emas. Wah, sekaya apapun orang di dunia ini, enggak ada yang seperti ini nih. Ya, sisirnya dari emas, semuanya dari emas. Itulah keperuntukan yang akan diberikan oleh penghuni surga. Subhanallah. Warashhuhum al-misq, keringat-keringat yang keluar dari penghuni surga tersebut bagaikan ya kasturi, aromanya wangi, wangi ya. Wa azwajuhum hurul 'ain, istri-istri mereka itu adalah para bidadari yang bermata jelita. Subhanallah. Jadi kalau selama ini ada yang cuma istrinya satu, tidak kesampaian untuk poligami, ta'adud, maka jangan khawatir, jadi penghuni surga saja, maka kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Subhanallah, dari bidadari-bidadari yang bermata jelita. Subhanallah, itu dipersiapkan semuanya oleh Allah Rabbul Alamin. Wa azwajuhum hurul 'ain, dan istri-istri mereka itu adalah bidadari-bidadari yang bermata jelita. Subhanallah, secantik-cantiknya wanita di dunia ini, suatu saat akan keriput, jamaah sekalian, akan memutih rambutnya, ya, hilang tuh bodinya yang dulunya bagus, kulitnya yang dulu kencang, giginya yang dulu rapi, seiring bertambahnya usia, ya, subhanallah, akan memudar semuanya itu. Berbeda dengan hurul ain, bidadari, bidadari yang berada di surga. Subhanallah, ya, subhanallah. Akhlakuhum ala khalqi rajulin wahid, akhlak mereka, akhlak-akhlak penghuni surga tersebut seperti akhlak satu orang, sama semuanya, baik semuanya. Ala surati abihim Adam alaihi salam sittuna dhira'an fis sama', dan penghuni surga tersebut ketika mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka postur tubuh mereka itu seperti postur tubuh bapak mereka Adam alaihi salam, yang tingginya 60 hasta, sekitar 90 kaki, ataukah kalau pakai ukuran meter ya sekitar 30 meter. Harus diyakini itu. Ya. Karena itu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Disebutkan, ya, disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz riwayat Imam Muslim, itu disebutkan, fa kullu man yadkhulul jannata ala surati Adam wa tuluhu sittuna dhira' falam yazal al khalq yanqusu hatta al'an. Maka penghuni surga tersebut, dari orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka postur mereka itu menyerupai postur Adam alaihi salam, tingginya 60 hasta, sekitar kurang lebih 30 meter. Kemudian disebutkan, maka penciptaan makhluk itu semakin berkurang, ya, dari setiap generasi itu semakin berkurang sampai sekarang ini. Jadi tingginya itu begini, makin pendek, yang tadinya 60 hasta 30 meter, mana tuh? Ini berapa meter nih? Hah, Pak Agus, berapa meter nih mesinnya kita? Tingginya? Hah? Hah? 30 meter, bayangkan. Ah, gak mungkin Ustaz. Udah yakini saja. Karena kaum muslimin dan muslimah, itulah cara kita berinteraksi dan beradab dengan nas-nas dalil-dalil yang telah sahih dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ada hadis yang sahih, sudah kita yakini saja, ya memang demikian. 30 hasta, 30 meter kurang lebih. Ya, kemudian ya, itu perkara yang ya yang harus kita yakini. Subhanallah. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Fathul Bari jilid yang ke-6 halaman 367 ketika mengomentari hadis ini, kata beliau bahwasanya penciptaan manusia itu semakin hari setiap generasinya semakin pendek, kata beliau, anna kulla qarnin yakunu nas'atuhu fitul aksar minal qarnil ladzi qablahu, bahwasanya setiap kurun, setiap masa itu penciptaan mereka, tinggi mereka itu semakin kurang, semakin pendek dibandingkan kaum yang sebelumnya. Subhanallah. Ya, itu jemaah sekalian. Kemudian Kata junjungan kita Nabi Muhammad, kata Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa fis sahihain, dan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, min hadith Hudzaifah Ibn Al-Yaman, Hudzaifah Ibn Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah, jangan kalian sekali-kali minum dari wadah bejana yang terbuat dari emas dan perak. Diperhatikan baik-baik itu ya. Wala taqulu fi sihafihima, dan jangan pula kalian makan dari piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Itu diharamkan bagi kaum muslimin dan muslimat. Hukum ini berlaku untuk muslim dan muslimah. Jadi diperhatikan tuh ya, gelas yang terbuat dari emas dan perak, piring-piring, sendok, garpu yang terbuat dari emas dan perak, itu diharamkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia. Jadi perhatikan tuh ya, enggak boleh makan pakai sendok ya, garpu, pisau yang terbuat dari emas ataukah perak. Itu diperhatikan baik-baik ya. Itu sepakat semua para ulama empat mazhab, bahkan dinukilkan ijma' dalam permasalahan ini. Mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik, semuanya sepakat bahwa penggunaan bejana, piring, sendok, gelas ya, garpu apakah yang lainnya untuk makan, minum dan penggunaan yang lain itu haram hukumnya untuk muslim dan muslimah. Gimana Ustaz? Saya enggak pakai untuk minum, saya enggak pakai untuk makan, saya cuma koleksi. Haram juga hukumnya. Gimana Ustaz? Kalau ada bejana yang terbuat dari emas dan perak, saya cuma gunakan untuk berwudu, sah enggak wudunya saya? Jawabannya sah wudunya, akan tetapi dia terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Itu permasalahan-permasalahan yang dipaparkan para ulama yang berkaitan dengan aniyah, bejana dan wadah ini yang terbuat dari emas dan perak. Subhanallah. Kenapa sih kita diharamkan untuk menggunakan bejana emas ya? Kita diharamkan untuk menggunakan piring, sendok, gelas dari emas dan perak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena bejana-bejana tersebut, sendok, garpu, piring, gelas yang terbuat dari emas dan perak, itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian kelak di akhirat. Subhanallah. Jadi apa-apa yang datang dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sebuah pelarangan, yakini saja, imani, taat dan tunduk saja. Jangan lagi banyak bertanya. Ya, sudah kita tahu hikmahnya ataukah tidak? Yang paling utama, laksanakan saja dulu. Laksanakan saja dulu. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Wong ini riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Jangan kalian minum dari gelas yang terbuat dari perak dan emas. Jangan kalian makan di piring-piring, di tempat-tempat wadah yang terbuat dari emas dan perak. Karena kesemuanya itu untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir di dunia dan kelak diperuntukkan untuk kalian dalam kehidupan akhirat. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min." Dunia itu surganya bagi orang kafir. Kok demikian? Ya mereka hidup bebas tanpa aturan. Enggak ada aturan mereka. Zina, minum-minuman keras, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, semua diterjang oleh mereka. Enggak peduli mereka. Itu surga bagi mereka. Wa jannatul wasijnul mu'min, dan dunia itu penjara bagi seorang mukmin dan mukminah. Mau ini ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan. Ya. Mau lakukan ini, ternyata ada keterangannya, ada larangannya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan. Itu kan bagaikan penjara buat kita. Tapi jemaah sekalian, sebentar saja dunia ini. Sebentar saja. Makanya Asy-Syaikh Ibnu Baz alaihi rahmatullah, jemaah sekalian, itu juga memberikan keterangan seputar hikmah dari pengharaman bejana-bejana emas, ya, bejana-bejana wadah-wadah yang terbuat dari emas ini. Kata beliau, ya, al-hikmatu wallahu a'lam mithla ma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kuffar yatamatta'una biha fid dunya fala yaliku at-tashabbuh bihim biha. Kata Syekh Ibnu Baz alaihi rahmatullah ketika menerangkan hikmah dari pelarangan tersebut, kenapa sih seorang muslim dan muslimah itu dilarang untuk menggunakan gelas, piring, sendok, garpu dari emas dan perak selama di dunia? Kata beliau, hikmahnya wallahu a'lam sama halnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya orang-orang kafir itu bersenang-senang dalam kehidupan di dunia ini, maka tidak layak bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengikuti cara hidup mereka. Ya. Diharamkan bagi kita untuk bertasyabbuh, meniru-niru kebiasaan dan kekhususan orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, demikian secara tegas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meniru-niru suatu kaum maka dia akan masuk dalam kategori kaum tersebut. Subhanallah. Wali anna dzalika qad yad'u ila al-fakhr wal khuyala wa kasri qulubil fuqara. Ini juga termasuk dari hikmah yang dipaparkan oleh Syekh Ibnu Baz alaihi rahmatullah. Demikian pula katanya, penggunaan bejana, gelas, piring, sendok, garpu, pisau yang terbuat dari emas dan perak tersebut akan mengantarkan seseorang, akan mendorong seseorang untuk sombong. Ya. Demikian pula akan melukai hatinya orang-orang miskin. Subhanallah, kok sombong amat? Ya, sendok saja untuk makan terbuat dari emas, sementara orang-orang miskin dari kalangan saudara kita tiap harinya itu bingung mau makan apa mereka. Kita tidak menjaga perasaan mereka kalau demikian. Wa min rahmatillahi azza wa jalla an harrama dzalika 'alal aghnia, maka dengan rahmat Allah Rabbul Alamin, maka Allah Rabbul Alamin mengharamkan penggunaan emas tersebut, dari bejana-bejana emas, ya, diharamkan bagi orang-orang kaya. Ayastamilu dzalik, demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk mereka menggunakannya, ya, karena bahaya tuh, ya. Dalam riwayat yang lainnya jemaah sekalian, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menggunakan bejana, piring, sendok dan lain-lain sebagainya yang terbuat dari emas dan perak, maka itu sama halnya dia itu, ya, mencemplungkan perutnya, ya, melelehkan perutnya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Innama yujarjiru batnuhu finnar. La ilaha illallah. Ya. Kemudian kata beliau, fal hikmatu fi dzalik annahu tashabbaha bi a'da'illah al-kuffar. Maka hikmahnya adalah jangan sampai kita meniru-niru musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang kafir. Wa anna fi hadza kasran liqulubil fuqara wa idza'an lahum bidzalik hum fi hajatin wa anta tal'abu biha fil akli wasyurbi wa nahwi dzalik. Demikian pula hikmahnya untuk kita menjaga perasaan saudara-saudara kita yang miskin, yang kurang mampu. Itu kan sama kata Syekh Ibnu Baz, menyakiti mereka. Mereka butuh makanan, minuman, malah sebaliknya kalian bermain-main. Ya, makan minum dengan menggunakan emas, bejana, piring sendok dari emas. Subhanallah. La ilaha illallah. Wa bi kulli hal al wajib 'alal ummah taqbalu maqalahu sallallahu alaihi wasallam wal akhdhu bihi wal 'amalu bihi wa illam ta'rif al hikmah. Katanya terlepas dari semua itu, maka yang wajib bagi setiap umat Islam untuk menerima apa yang telah diucapkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita terima, kita ambil, kita amalkan walaupun kita tidak mengetahui hikmahnya. Itulah cara kita berinteraksi, beradab dengan apa-apa yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan keberkahan di dalam pertemuan kita hari ini, dan semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari, apa-apa yang telah kita dengarkan dari kebaikan ini. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfirukah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.